الرسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كذا لنجد في المجلس السابع والعشرون مجلس شنك 27 في النوع الثاني من أسباب الدخول النار jenis yang kedua dari sebab-sebab yang bisa memasukkan seorang ke dalam api neraka. Kata beliau al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ikhwani, sabaqa fi darsil madhi dhikru 'iddati asbabin min an-naw'il awwal min asbabi dukhulin nar al-mujibati lil khulud fiha. Wahai saudara-saudaraku, telah berlalu di pelajaran yang telah lewat penyebutan beberapa sebab dari jenis yang pertama, sebab masuk ke dalam api neraka yang mengharuskan untuk kekal di dalamnya. Wahanah nufiha radarsi. Kemudian kita sekarang di pelajaran ini nadzkur bi ma'unatillahi 'iddata asbabin min naw'i tsani. Kita akan sebutkan dengan meminta pertolongan pada Allah Azza wa Jal beberapa sebab dari jenis yang kedua. Wahyal asbabul lati yastahiqu fa'iduha dukhulun nar dunal khuludi fiha. Yaitu sebab-sebab yang pelakunya berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia tidak kekal di dalamnya. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan sebab yang pertama yang menyebabkan seorang bisa masuk ke dalam api neraka, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, yaitu ayah dan ibu. Durhaka kepada keduanya, yaitu dalam bentuk memutus perkara-perkara yang diwajibkan untuk keduanya. Dari berbuat bakti, menyambung silaturahim, dan juga berlaku jelek kepada keduanya dengan ucapan ataukah perbuatan. Dan durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu mewajibkan kepada dirimu, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan juga hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Dan seandainya salah satu dari orang tuamu atau keduanya itu sudah melewati usia jompo dalam pengasuhanmu, fala taqul lahumu ufin, maka jangan sekali-kali engkau katakan kepada keduanya ah kalimat ah yang menunjukkan ketidaksukaan. Wala tanharhuma, dan jangan engkau menghardik keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang penuh dengan kemuliaan. Wa khfid lahumu janaha dhulli minar rahmati, dan rendahkan kepada keduanya sayap kerendahan karena kasih sayang kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah olehmu doa. Doakan kedua orang tuamu, wahai Rabbku, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi diriku dari sejak kecil. Demikian juga An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua itu mengharuskan menjadikan para pelakunya itu diharamkan untuk masuk surga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Salasatun qad harramallahu alaihimul jannata." Ada tiga golongan yang karena tiga golongan tersebut Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada mereka surga. Yang pertama, mudminul khomri, orang yang kecanduan khomr. Kecanduan perkara yang memabukkan, narkoba dan yang sejenisnya. Yang kedua, wal aquli walidayhi, seorang yang durhaka kepada ayah ibunya. Yang ketiga, wadayyuthul ladzi yuqirrul khubtsa fi ahli, seorang suami yang bersifat dayyuth, yaitu yang menyetujui membiarkan kejelekan-kejelekan terjadi di tengah-tengah keluarganya. Rawi Ahmad wa Nasa'i, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i rahimahullah. Baik. Kemudian beliau menyebutkan sebab yang kedua. Di antara sebab yang menjadikan pelakunya masuk ke dalam api neraka tapi tidak kekal di dalamnya, yaitu dosa qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Wa hiya an yuqati'ar rajul qarabatahu fayamna'a ma yajibu lahu min huquqin badaniyatin aw maliyatin. Definisi daripada memutus tali silaturahim adalah ketika seorang itu memutus hubungan dengan kerabat-kerabatnya. Dia berusaha mencegah, tidak mau menunaikan perkara yang wajib dari dirinya terhadap saudara-saudaranya. Apakah hak-hak berupa hak badan ataukah hak harta. An-Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari yang demikian dan mengancam bahwasannya pelaku memutus silaturahim ini juga tidak akan masuk surga. Dalam hadis sahihain dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Demikian juga dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya rahim itu akan bangkit dan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hadza maqamul a'idi bika minal qati'ati. Inilah kedudukan orang yang kembali kepadamu dari perbuatan memutus tali silaturahim. Kemudian Allah azza wa jalla menjawab, na'am, ama tardaina an asila man wasolaki wa aqta'a man qata'aki. Kata Allah azza wa jalla, iya, tidakkah engkau ridho wahai rahim bahwasanya aku akan menyambung orang-orang yang menyambung dirimu, menyambung tali silaturahim, dan aku akan memutus orang-orang yang memutus dirimu. Kata rahim kepada Allah azza wa jalla, bala, tentu wahai Allah. Qal fadzalika laki, kata Allah azza wa jalla, itulah untuk. Baik. Masyaul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sehingga balasan sesuai dengan amalannya. Ketika ada seorang yang memutus tali silaturahim, dia pun akan diputus oleh Allah Azza wa Jal, diputus dari rahmat dan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka dia pun akan disambung oleh Allah Azza wa Jalla, disambungkan dengan rahmat dan kasih sayangnya. Baik. Kata beliau rahimahullah, hanya saja perkara yang cukup menyedihkan. Sekarang banyak kaum muslimin yang lalai terhadap hak-hak birrul walidain, hak-hak persaudaraan sesama kerabat, sehingga mereka banyak yang memutus persaudaraan, memutus tali silaturahim, ya, dengan alasan saudaranya itu tidak menyambung tali silaturahim. Ya sudah, berarti saya juga memutusnya. Maka kata beliau, ini hujah seperti ini tidak bermanfaat sama sekali. Ya, karena definisi daripada menyambung tali silaturahim, ya, kata Rasulullah SAW, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza qutti'at rahimuhu wasalaha. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah orang yang membalas. Ketika saudaranya menyambung silaturahim, dia ikut menyambung. Ketika saudaranya menghentikan tali silaturahim, berarti dia memutuskan tali silaturahim juga. Bukan demikian. Tapi hakikat daripada menyambung tali silaturahim adalah ketika dia senantiasa menyambung persaudaraan, ketika saudaranya sendiri memutus persaudaraannya, dia terus menyambungnya. Maka demikianlah definisi tali silaturahim yang benar. Ketika seorang insan bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan keluarganya, kadang keluarganya ada yang memboikotnya, memutus dirinya, dan seterusnya, tapi dirinya tetap menyambungnya, karena ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Tayyib, walaupun mungkin kerabat kita, saudara kita, itu dalam keadaan berlaku jelek, memutus persaudaraan dengan kita. Ya, kita diperintahkan untuk bersabar, tetap menyambung persaudaraan dengan mereka. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, saya punya kerabat, saya berusaha menyambung persaudaraan, tapi mereka memutusnya. Saya berusaha berbuat baik pada mereka, tapi mereka justru berbuat jelek kepada saya. Saya berusaha untuk berlaku santun lembut kepada mereka, tapi mereka justru berbuat kasar kepada diri saya. Kata Rasulullah SAW, in kunta kama kulta, faka'annama tusifuhumul malla. Kalau engkau seperti yang engkau sebutkan, maka seolah-olah engkau ini sedang menyuapkan pasir panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Dan terus menerus Allah Azza wa Jalla akan menolong dirimu. Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla akan menyertai dirimu menghadapi mereka selama engkau dalam keadaan berbuat sabar, menyambung tali silaturahim, walaupun kerabatmu demikian sikap dan perlakuannya terhadap dirimu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Tayyib. Kemudian di antara perkara yang menyebabkan seorang masuk neraka juga jenis yang kedua, kata Syekh rahimahullah, aklu riba, yaitu makan riba, berbuat riba. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Dalam surat Ali Imran ayat 130, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan beruntung. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang bahwasanya Allah mengancam kepada orang-orang yang terus kembali kepada perbuatan riba setelah sampai ancaman dari Allah, sampai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengancam untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Alladzina ya'kuluna riba, la yakumun illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka tidaklah berdiri, kecuali seperti berdirinya orang-orang yang sempoyongan, dikarenakan kerasukan setan. Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislu riba. Yang demikian ini dikarenakan mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah itu menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu ma'izatun min rabbih fantaha, maka barang siapa yang telah sampai kepadanya nasihat peringatan dari Allah akan haramnya riba, segera berhenti. Hendaknya dia segera bertaubat dan berhenti dari ribanya. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Untuknya apa yang telah berlalu, ya, dan perkaranya nanti diserahkan kepada Allah. Yani misalkan ada orang yang dulu tidak tahu hukum riba, kemudian dia melakukan praktek riba. Setelah itu dia tahu hukumnya. Maka setelah dia tahu hukumnya, baru kemudian dia apa? Bertaubat kepada Allah, dan riba yang terlanjur dia peroleh, maka itu statusnya dimaafkan buat dia. Ya, riba yang telah dia peroleh dalam keadaan dia dulu jahil atau tidak tahu hukumnya, maka itu hukumnya ya boleh buat dia. Ya, falahu masalah buat dia apa yang telah berlalu dari riba. Tapi waman ada, barang siapa yang sudah tahu hukumnya riba tapi terus kembali kepadanya, faulaika ashabun nar, maka dia, mereka itu adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Ini diantara ancaman yang begitu keras dari Allah Azza wa Jalla terkait para pelaku riba yang tidak mau bertobat dan tidak mau menghentikan praktek ribanya. Kemudian juga diantara perkara yang menjadi sebab masuk ke dalam api neraka, dalam yang keempat ini disebutkan aklu malil yatim, yaitu makan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim dan mempermainkannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya dia telah memakan ke dalam perutnya api neraka. Wasayaslauna sa'ira, dan dia akan dikembalikan, dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ini diantara dosa besar yang menjadikan pelakunya masuk ke dalam api neraka, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Adapun kalau memakan harta anak yatim secara sewajarnya, atau perkara yang mubah, misalkan ada seorang yang dia ini hartanya tercampur dengan harta anak yatim, kemudian dia kadang sedikit ikut makan, ya, di samping itu dia kadang memberi kepada anak yatim dari hartanya, kadang dia ikut sedikit makan dari harta anak yatim tersebut karena terkadang tercampur dalam belanjaannya, maka yang seperti ini hukumnya tidak mengapa. Yang diharamkan adalah tatkala dia memakannya dengan cara yang zalim, dengan cara yang menzalimi anak yatim tersebut. Kemudian anak yatim definisinya kata Syekh rahimahullah, huwallazi mata abu qabla an yablugo, yaitu seorang anak yang meninggal bapaknya sebelum dia dewasa. Baik, ini dosa yang keempat yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam api neraka. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan dosa yang kelima, yaitu syahadatuz zur, kesaksian dusta, bersaksi secara dusta. Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, lan tazula qadamu syahidi zur hatta yujiballahu lahu anna. Tidak akan bergeser kaki seorang yang bersaksi secara dusta sampai Allah Azza wa Jalla mengharuskan baginya masuk ke dalam neraka. Hadis ini begitu jelas bahwasanya orang-orang yang bersaksi palsu itu tidak akan bisa bergerak sampai kemudian Allah Azza wa Jalla memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Kesaksian palsu, kesaksian dusta, kesaksian yang menyelisih kenyataan, ya, dan ini semuanya termasuk daripada dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sebab yang keenam adalah ar-rishfah fil hukum, yaitu menyuap ketika menjalani hukum. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan juga orang yang menerima suap, dua-duanya itu berada di dalam api neraka. Baik, ya, seorang yang menyuap yaitu orang yang memberikan suatu pemberian yang untuk bisa menolong dirinya dalam kebatilan. Ya. Kemudian orang yang menerima suapnya, orang yang menerima uang suap tersebut, maka ini kedua-duanya menjadi masuk ke dalam api neraka. Karena kedua-duanya merupakan ta'awun alal ismi wal udwan, dalam kebatilan saling tolong menolong. Kemudian sebab yang ketujuh, yaitu al-yamin al-gomus. Ya, dikatakan yamin al-gomus, sumpah yang palsu yang menjadikan pelakunya tercelupkan ke dalam api neraka. Sayyid. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dari sahabat Al-Haris bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau menyebutkan manitta ta'amala akhi biyaminin, barang siapa yang merampas hak saudaranya, merampas harta saudaranya dengan sumpah palsunya. Biyaminin fajirotin. Sumpah tapi dengan kejahatan. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Liyuballigh syahidukum ghaibakum. Hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ya, ini ketika orang tersebut bersumpah merampas harta saudaranya dengan sumpah yang palsu. Ya, dia mengaku itu adalah miliknya, padahal itu bukan miliknya. Maka ini namanya yamin ghumus, ya, walaupun yang diambil dalam riwayat yang lainnya wa in kana Rasulullah SAW ditanya wa in kana syai'an yasir ya Rasulullah, walaupun barang yang diambil itu perkara yang kecil. Kata Rasulullah SAW, wa in kana qadiban min araf, walaupun satu potong kayu siwak yang begitu murah. Kalau itu dirampas milik saudaranya dengan sumpah palsunya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian sebab yang kedelapan, Al-Imam Ibn Sayyid rahimahullah ta'ala menyebutkan, yaitu al-qada'u bainan nas bighairi ilmin. Yaitu memberikan hukuman di antara manusia dengan tanpa ilmu. Ya. Au bijaurin, au mailin. Memberikan keputusan hukuman tapi dengan penuh kejahatan. Tidak adil. Tanpa ilmu. Dan dia condong kepada apa? Barakallahu fikum, kebatilan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan hakim itu ada tiga macam. Ya, yang pertama di surga, yang kedua di neraka. Ya, adapun yang berada di surga adalah seorang yang mengenali kebenaran, lalu dia berhukum memutuskan sesuatu dengan kebenaran tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, seorang yang mengenali kebenaran, tapi ternyata dia menyimpang dari berhukum dengan kebenaran. Sudah tahu yang benar demikian, tapi dia tidak jalankan, dia tidak putuskan dengannya, maka dia di neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, hakim yang dia memutuskan untuk manusia tanpa ilmu. Ya, asal-asalan. Akhirnya dia dalam keadaan memutuskan hukuman di tengah-tengah manusia dengan kejahilan. Maka ini hakim yang seperti ini juga masuk ke dalam api neraka. Sehingga ketika memutuskan hukuman di tengah-tengah manusia, wajib harus dengan ilmu, wajib harus dengan adil, wajib untuk menegakkan kebenaran, dan inilah hakim yang akan masuk ke dalam al-jannah. Kemudian sebab yang ke-9, Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan tindakan al-ghisy lir-ra'iyah, yaitu perbuatan apa? Tidak amanah, berkhianat terhadap masyarakat. Dia tidak menasehati, berlaku tulus kepada mereka. Tidak menjalankan perkara yang bermaslahat buat mereka. Ya, dalam hadis Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah 'ala ra'iyatin." Tidaklah ada seorang hamba yang dia dikasih amanah untuk mengurusi kepentingan masyarakat banyak. Yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati. Kemudian dia meninggal, di hari meninggalnya ternyata dia tidak amanah. Dia berlaku curang terhadap amanah yang diembankan terkait hajat kebutuhan masyarakat banyak. Kalau meninggal seperti ini, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah Azza wa Jalla akan haramkan darinya masuk surga. Di sini terdapat nasihat, peringatan, ya, terhadap orang-orang yang diberi amanah, termasuk juga kepala keluarga, para ayah. Ada amanah istri dan anak-anaknya, dia harus tulus membimbing mereka, mengajari mereka, mendidik mereka untuk perkara-perkara yang bermaslahat buat mereka. Ya, demikian juga para penguasa, para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat, hendaknya dia betul-betul menjalankan kemaslahatan untuk rakyatnya, menjalankan tugas-tugas dengan sebenar-benarnya, dengan penuh amanah, agar mereka menjadi orang-orang yang terselamatkan dari api neraka. Kalau seandainya mereka justru curang, mereka justru mengkhianati amanah yang diembankan, tidak memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan untuk masyarakatnya, maka bagi dia ancaman api neraka, ya dzambillah. Kemudian sebab yang ke-10 beliau menyebutkan di sini, taswir ma fihi ruh, menggambar perkara-perkara yang terdapat nyawa di dalamnya, baik berupa manusia, hewan-hewan, dan yang lainnya, yaitu membuat gambar-gambar bernyawa. Rasulullah SAW menyebutkan, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan. Setiap tukang gambar itu nanti tempatnya di neraka. Yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan. Dijadikan untuknya setiap gambar yang dia bikin di dunia dengan dikasih nyawa nanti di alam akhirat. Fatu'adzibuhu fi jahannam, dan gambar tersebut yang sudah diberi nyawa oleh Allah akan menyiksa tukang gambarnya di neraka jahannam. Masya Allah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini diantara dosanya menggambar, betapa besarnya dosa menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya, sebaliknya kita semuanya diperintahkan untuk menghapus perkara-perkara yang bernyawa, terkadang di dalam ya barang-barang yang kita miliki ataukah yang lainnya, ya, untuk menghindari kita gambar-gambar yang bernyawa karena dosanya begitu besar. Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya juga menyebutkan, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun, sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat mereka adalah para tukang gambar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita untuk menjauhkan berbagai macam asbab-asbab yang bisa mengantarkan ke dalam api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan apa yang telah kita dengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.